Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali untuk mempelajari dan mendengarkan bersama pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pada kitabnya Ad-Da'wah Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, penyakit dan obatnya, ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal yang beliau sebutkan al-hubbu lillahi wahdah. Kecintaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Telah kita dengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang patut, yang layak untuk dicintai, untuk diibadahi, untuk disembah, dan tidak ada sesembahan selainnya yang berhak, yang benar untuk disembah dan diibadahi hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di alam semesta ini ada dua ilah, ada dua sesembahan, ada dua Tuhan, niscaya alam semesta ini akan rusak. Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya, faslun atharul mahabbah. Pengaruh-pengaruh dari kecintaan. Wal mahabbatu laha athar wa tawabi' wa lawazim wa ahkam sawa'un kanat mahmudatan au madhmumatan. Kecintaan itu memiliki pengaruh-pengaruh, memiliki pengikut-pengikut, keharusan-keharusan, hukum-hukum. Sama saja apakah kecintaan tersebut merupakan kecintaan yang terpuji, cinta yang terpuji, ataukah cinta yang tercela. Cinta yang terpuji maupun cinta yang tercela tetap tidak lepas dari hal-hal tadi. Ada pengaruhnya, ada konsekuensi-konsekuensinya, ada hukum-hukumnya. Nafi'ah au dharrah. Sama saja apakah cinta tersebut bermanfaat bagi pelakunya ataukah justru bermadharat bagi pelakunya. Semuanya memiliki hal-hal tadi. Minal wujdi wal dhawqi wal halawati wal syauqi wal anas wal itisal bil mahbub wal qurbi minhu. Hal-hal yang muncul dari cinta, baik yang terpuji maupun tercela, bermanfaat ataukah bermadharat, muncul dari hal itu, dari kecintaan tersebut, al-wujdi. Al-wujdi yakni kegembiraan. Ya, gembira. Wadzauq. Dzauq yakni merasakan siksaan. Dalam bahasa lain, menderita. wal halawah, manisnya cinta tersebut, wasyauq, kerinduan untuk berjumpa dengan yang dicintainya, wal anas, dan cina ataukah ramah terhadap yang dicintainya, wal ittisal bil mahbub, serta ingin menyambung dengan yang dicintainya, bertemu, tidak pengen berpisah, wal qurbu minhu, juga ingin semakin dekat dengan yang dicintainya, tidak pengen menjauh, namun juga wal infisal anhu, terkadang dia merasakan al infisal, ya, terpisah dari yang dicintainya, wal bu'du minhu, jauh dari yang dicintainya, wasaddu, terhalang, wal hajrun, ditinggalkan, wal farah, senang, wasurur, gembira, wal buka, wal huzn, menangis, sedih, wa ghairu dhalika min ahkamiha wa lawazimiha, dan yang lain sebagainya dari hukum-hukum serta keharusan-keharusan, konsekuensi-konsekuensi dari cinta. Baik cinta tersebut terpuji maupun tercela. Baik kecintaan tersebut bermanfaat ataukah bermadharat, tidak lepas dari hal-hal tadi. Kata beliau rahimahullah, wal mahabbatul mahmuda, cinta yang terpuji, hiyal mahabbatu annafi'ah, itu adalah cinta yang bermanfaat, kecintaan yang bermanfaat. Allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi. Kecintaan itu akan menghasilkan, akan mendatangkan kepada pelakunya perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Kalau dia cinta kepada Allah Azza wa Jal, dia cinta kepada orang-orang yang beriman, kecintaannya adalah kecintaan yang bermanfaat, maka kecintaannya itu akan mendatangkan hal-hal yang bermanfaat bagi dia, baik di dunia maupun di akhiratnya. Wa hadhil mahabbah hiya unwanus sa'adah. Kecintaan ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Wa dharrah, sedangkan sebaliknya, cinta yang bermadharat, kecintaan yang bermadharat, hiya allati tajlibu li sahibiha ma yadhurruhu fi dunyahu wa akhiratihi, yaitu kecintaan yang akan mendatangkan, yang akan mewujudkan bagi pelakunya hal-hal yang bermadharat bagi dia, baik terkait dengan urusan dunia ataupun akhiratnya. Wahia unwanu syaqawah, dan itu merupakan tanda-tanda kehancurannya, tanda-tanda kebinasaannya, tanda-tanda kecelakaannya. Sehingga dari sini, hendaklah kita ketika ingin menyenangi sesuatu, ketika ingin mencintai sesuatu, hendaklah kita pertama kali melihat dan memilih, kira-kira kita cinta, senang terhadap perkara tersebut, motivasinya apa, sebabnya apa, dasarnya apa. Ya, kira-kira kecintaan saya, kecintaan kita terhadap perkara itu terpuji ataukah tidak? Ya, terpuji ataukah justru tercela? Bermanfaat untuk agama, dunia, ataukah justru mencelakakan, bermadarat terkait dengan dunia, terkait dengan agama. Sehingga dengan itu, ketika seorang sudah memilih dan melihat sejak awal dalam melekatkan kecintaannya kepada yang dia cintai, maka dia pun akan tabah dalam menjalaninya, dia pun akan sabar dalam melewatinya, dan dia pun akan merasakan manis kebahagiaan dan kesenangan. Karena dasar dia sudah benar, ya, pijakan dia sudah lurus, niatan dia sudah bagus. Adapun kalau ternyata kecintaan dia itu justru yang kedua, yaitu kecintaan yang tercela, maka dia pun akan merasakan, ya, cepat ataukah lambat adanya kehancuran, kerusakan, kecelakaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ma'lum annal hayyal aqila la yakhtaru mahabbata ma yadurruhu wa yushqih. Perkara yang sudah diketahui bersama bahwa orang hidup yang berakal, orang hidup yang berakal, dia tidak akan memilih kecintaan kepada sesuatu yang akan mencelakakan dia, yang akan membinasakannya. Ya. Seseorang yang berakal, dia tidak akan memilih cinta, senang, mencintai, menyenangi kepada sesuatu yang akan mencelakakan dia ataukah yang akan membinasakannya. Tapi dalam realita, kalau kita tengok dan kita teliti, ternyata ada yang lebih memilih dan mencintai serta menyenangi hal tersebut. Ya. Sekarang apa yang mendasari orang tersebut cinta kepada yang membinasakannya, senang dengan yang memudaratkannya? Beliau menjelaskan, wa innama yasduru dzalika an jahlin wa dzulmin. Cinta, kesenangan, kecintaan terhadap sesuatu yang memudaratkan, yang membinasakan, yang mencelakakannya, itu hanya muncul bersumber dari kebodohan dan kezaliman. Ya. Jahil, bodoh, tidak tahu, dan zalim. Ya, zalim, jahat. Fa inna an-nafsa qad tahwa ma yadurruha wa la yanfa'uha. Kenapa dikatakan zalim? Kenapa dikatakan jahat? Dikarenakan an-nafas, jiwa, jiwa dia, jiwa seseorang, terkadang senang terhadap sesuatu yang memudaratkannya, senang terhadap sesuatu yang mencelakakannya, wala yanfa'uha, padahal perkara itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya, tidak memberikan manfaat kepadanya. Maka dari sisi itu, wadzalika dzulmun minal insan li nafsihi. Dari sisi itu, maka kecintaan dia itu dikatakan dzulmun, kezaliman. Kezaliman dari dia sendiri, yakni dari seorang, kezaliman, kejahatan terhadap dirinya sendiri. Tayyib. Kalau dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu kan disebutkan apa namanya? Ada dua raja, Tayyib. Ataukah dua penguasa yang apa namanya disebut Harut wa Marut, ya. Tayyib. Yang keduanya mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Mengajarkan ilmu sihir, ilmu perdukunan, santet dan semisalnya. Dan keduanya tidaklah mengajarkan apa yang mereka miliki berupa ilmu santet, ilmu perdukunan, ilmu sihir tadi, kecuali sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Ya, dalam bahasa kita, saya ini sebagai ujian bagi kamu. Ya, sebagai cobaan bagi kamu, sebagai imtihan bagimu. Apakah kamu akan menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, ataukah engkau akan menjadi orang yang kufur, menjadi orang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Setelah itu, ya, keduanya pun mengajarkan ilmu guna-guna, ilmu sihir, santet, perdukunan dan seterusnya yang dimilikinya. Dan ternyata Bani Israel, mereka meskipun sudah dikasih peringatan seperti itu, ya tetap mempelajarinya. Padahal ilmu sihir, ilmu santet, perdukunan itu tidak bermanfaat, ya, bagi yang mempelajarinya. Ilmu tersebut justru mencelakakan dan membinasakan mereka-mereka yang mempelajarinya. Baik, karena ujung-ujungnya mempelajari ilmu tersebut adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka, masyarakat Bani Israel ketika itu banyak. Nah, mereka banyak yang ikut, yang belajar terkait dengan ilmu perdukunan tadi, ilmu sihir tersebut. Lah, yang lainnya juga sama. Ketika ada seseorang yang dia cinta, senang, ya, terhadap perkara yang memudaratkannya, yang tidak memberikan manfaat kepadanya, tapi dia senang, dia cinta, maka kecintaannya, kesenangannya itu merupakan bentuk kejahatan terhadap dirinya sendiri. Masyarakat Bani Israel tadi yang pelajari sihir, tidaklah mereka mempelajarinya kecuali karena mereka cinta, mereka senang. Ya. Karena kalau seorang tidak senang, ya tidak akan mau belajar, tidak akan mau mempelajarinya. Ya kan? Tidak mau mempelajarinya. Tayyib. Ketika dia mempelajarinya, berarti ada kesenangan, ada kecintaan terhadap perkara tersebut. Ini yang pertama. Bisa jadi, ya, karena kezaliman. Yang kedua kata beliau, imma bi antakuna jahilatan bihali mahbubiha. Bisa jadi seseorang cinta kepada yang memudaratkannya, yang tidak bermanfaat baginya, dikarenakan dia bodoh. Dia tidak tahu kondisi keadaan yang dicintainya. Nah, dia tidak faham apa yang dia senangi. Dia tidak menguasai, tidak mendalami apa yang dia cintai. Dikiranya bermanfaat, padahal memudaratkan. Ya, dikiranya menyelamatkan, tapi justru malah mencelakakan. Karena tidak faham tadi, tidak mengetahui, tidak berilmu, jahil, bodoh. طيب بأن تهوى شيئا وتحبه غير عالمة بما في محبتي من المنظر. Jiwanya senang dengan perkara tersebut, mencintainya dalam keadaan dirinya tidak faham, tidak mengetahui kejelekan, kemudorotan, cacat yang ada pada perkara tersebut. Wahala halu manittaba'a hawahu bighairi ilmin. Yang kedua ini merupakan kondisi keadaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menuruti hawa nafsunya, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ya, yakni terkecoh, tertipu. Tayyib. Terkecoh, tertipu, akhirnya dia pun celaka dengan sebab itu. Wa imma 'alimatan bima fi mahabbatihi minal madharrah. Ataukah kemungkinan berikutnya bisa jadi seseorang tahu bahwa perkara yang dicintainya itu ada mudharatnya, ada sisi negatifnya, ada potensi mencelakakannya, membinasakannya. Tapi kenapa tetap dia cintai? Lakin tu'thiru hawaha ala ilmiha. Keinginannya, hawa nafsunya lebih kuat, lebih mendominasi, lebih berkuasa daripada pengetahuannya. Jadi dia faham apa yang dia senangi, apa yang dia cinta itu bermadarat, tidak bagus bagi dia. Ya, tapi pengetahuan dia tadi terkalahkan dengan hawa nafsunya. Terkalahkan dengan apa? Keinginannya. Wa qad tatarakkabu mahabbatuha min amrayn. Terkadang juga kecintaan seseorang kepada sesuatu, kecintaan jiwa seseorang kepada sesuatu itu tersusun dari dua perkara. Ya. Ada seorang cinta kepada sesuatu itu terkadang tersusun dari dua perkara. Yang pertama, i'tiqadun fasid, keyakinan yang rusak. Keyakinan yang rusak. Wa huwa madzmum, dan itu tercela, afwan. Wa hawa madzmum. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang tercela, keinginan yang tercela. Baik. Yang pertama apa? Keyakinan yang rusak, yang jelek. Kemudian yang kedua, hawa nafsu ataukah keinginan yang tercela. Wa hadha halu man ittaba'a dhann wa ma tahwa al-anfus. Ini merupakan keadaan orang-orang yang mengikuti prasangkanya. Ya. Mengikuti perkiraan saja, prasangka saja. Wa ma tahwa al-anfus, dan menuruti keinginan jiwanya semata. Tayyib. Tidak mau mempelajari dan menelusuri apakah yang dia senang, yang dia cintai tadi bermadarat ataukah tidak. Tayyib. Kemudian dia juga tidak mau untuk memerangi jiwanya, mengengkang jiwanya terkait cinta terhadap perkara yang memudaratkan. Fala taqul mahabbatul fasidatu illa min jahlin. Maka tidaklah kecintaan yang jelek, kecintaan yang rusak itu terjadi kecuali dibangun karena kebodohan, karena jahil, tidak tahu. Au i'tiqadin fasid, ataukah bisa jadi karena keyakinan yang keliru, keyakinan yang jelek. Au hawa ghalib, ataukah hawa nafsu yang lebih mendominasi, yang lebih berkuasa? Au ma tarakkaba min dzalik, ataukah perkara lain yang menguasai kecintaannya tersebut? Wa aana ba'du ba'dha, dari halal tadi, antara satu dengan yang lainnya, antara kejahilan, ya, keyakinan yang rusak, yang jelek, kemudian hawa nafsu, antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling membantu, ya. Sehingga fatunfiqu syubhatan wa syahwatan, akhirnya jiwanya pun memberikan masukan, memberikan dorongan, memberikan sumbangsih berupa syubhat, demikian juga syahwat. Ya, muncul adanya syubhat, muncul adanya syahwat. Sebabnya apa tadi? Ima jahil, kebodohan, tidak tahu, tidak punya ilmunya, tidak mengetahui seluk-beluknya, ataukah keyakinan yang keliru, keyakinan yang rusak, taib, ataukah hawa nafsu yang lebih dominan. Jadi tadi melahirkan syubhat ataupun syahwat. Syubhatun yashtabihu biha al-haqqu bil batil wa tuzayyinu lahu amrul mahbub. Dengan adanya syubhat, maka menjadi samar, ya, menjadi samar di sisinya antara kebenaran dengan kebatilan. Ini benar, apa salah? Ini benar, apa keliru? Ini hak, apa batil? Karena itu syubhat. Ya. Kemudian wa tuzayyinu lahu amral mahbub, syubhat tersebut, kerancuan tadi akan menghiasi bagi pelakunya perkara yang dia cintai, yang dia senangi. Jadi seorang ketika sudah senang, ketika sudah cinta, ya, tidak bisa berpandang dengan jernih, tidak bisa memandang dengan jernih, ya, tidak bisa melihat dengan jernih. Tayyib. Perkara yang dia cintai sudah menjadi sesuatu yang terhiasi pada kelopak matanya. Meskipun dikatakan itu jelek, itu enggak baik, itu bagus, itu cacat. Ya. Tapi karena dirinya sudah ada syubhat, sudah ada kerancuan dalam berpikir, dalam memandang dan melihat, tayyib, maka yang jelek, yang cacat tadi terasa baik bagi dia, terasa bagus di pandangannya, terasa sempurna dilihatnya. Ini yang pertama, syubhat. Kemudian terkait dengan syahwat, wa syahwatun tad'uhu ila husulihi, syahwat yang akan mendorongnya, yang akan mengajak dia untuk mewujudkan perkara yang dia cintai tadi. Fayatasa'ada jaysu syubhah wa syahwah ala jaysil aqli wal iman. Akhirnya saling bantu-membantu antara bala tentara syubhat dengan bala tentara syahwat. Ya, kerjasama, bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-bantu. Untuk apa? Untuk memerangi bala tentara akal, demikian juga keimanan. Jadi ada dua kubu. Sini yang kiri, ya. Syahwat, syubhat. Di sini akal, iman. Ini kerjasama, ini kerjasama. Ya, perang. Wal ghalabah li aqwahuma. Siapa yang akan menang? Yang akan menang dari dua kubu ini adalah yang paling kuat. Ya. Kalau yang paling kuat adalah akal dan keimanannya, maka itulah yang akan menang. Kalau ternyata yang menang adalah syubhat dan syahwatnya, ya itu yang akan menang. Tergantung mana yang lebih kuat. Tayyib. Lah terus bagaimana? Kalau sudah ya dua kubu di atas ring, ya kan? Dua kubu di atas arena. Kata beliau, wa idza arafa hadza. Apabila seseorang sudah faham ini, ya sudah faham perkara ini. Fatawabi'u kulli naw'in min anwa'il mahabbah lahu hukmu matbu'ihi. Maka ketahuilah bahwa pengikut-pengikut, ya, kembangan-kembangan ataukah hal-hal yang berkaitan berikutnya dari macam-macam cinta itu hukumnya sesuai dengan yang diikutinya, sesuai dengan yang dicintainya. Maksudnya bagaimana? Fal mahabbatun nafi'ah al-mahmudah allati hiya unwanu sa'adatil 'abdi tawabi'uha kulluha nafi'atun lahu. Ketika kecintaan yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah kecintaan yang bermanfaat, yang terpuji, yang itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat, maka kembangan-kembangan ataukah hal-hal yang berkaitan dengan kecintaannya ini tadi semuanya bermanfaat. Ya, semuanya bermanfaat. Hukmuha hukmu matbu'iha. Hukum dari tawabi' tadi, hukum dari kembangan-kembangannya itu, hukum dari hal-hal yang berkaitan dengan kecintaannya itu sama dengan kecintaannya. Bermanfaat, terpuji. Tayyib. Fa in baka nafa'ahu. Kalau pelakunya ini menangis, ya, maka menangisnya itu bermanfaat bagi dia. Misal ketika seorang cinta kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Seorang cinta kepada Allah Azza wa Jal. Suatu ketika dia terjatuh dalam perbuatan maksiat. Dan yang namanya Bani Adam seperti itu kondisinya. Tayyib. Dalam sebuah riwayat disebutkan. Kutiba li bani Adam nasibuhu minazina. Telah ditetapkan bagi manusia, bagi anak Adam, ya, bagiannya, potensinya terjatuh dalam zina. Mudrikun dzalika la mahala. Ya, pasti seorang hamba manusia, anak Adam akan menjumpainya, tidak bisa mengelak. Karena manusia itu, ya, keumumannya tidak maksum. Adapun Rasul alaihi salatu wasalam, ya beliau maksum, terjaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, lah. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan dari anggota badan kita, ya, mata, ya, zinanya dalam melihat, kemudian apa namanya itu, kedua telinga zinanya adalah mendengar, kedua tangan zinanya meraba, menyentuh, ya, kedua kaki zinanya adalah melangkah, yakni menuju hal yang tidak baik, yang haram, kemudian kalbu zinanya adalah berkeinginan, ya, cinta, berkeinginan terhadap sesuatu yang negatif, yang jelek, yang haram. Kemudian semuanya itu akan dibuktikan, ya, puncak akhirnya adalah farjunya, kemaluannya. Nah, yang akan membenarkan atau kamu dustakan adalah kemaluannya. Ujung-ujungnya adalah kemaluannya. Tayyib. Itu titik akhirnya, eksekutornya adalah di bagian kemaluannya. Tayyib. Lah, ketika seorang hamba dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian suatu ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, Kemudian dia pun menyesali, dia menangis, ya, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla, karena takut akan dihajar oleh Allah Azza wa Jalla, karena takut kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tahu maka Allah Azza wa Jalla akan murka, ya, takut akan tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dia menangis. Ya, maka menangisnya itu ya terpuji. Kenapa dia menangis? Awalnya karena dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Kemudian terjatuh dalam maksiat, akhirnya dia pun menangis. Maka menangisnya nafa'ahu. Ya, memberikan manfaat bagi dia. Wa in hazina nafa'ahu. Apabila dia bersedih, maka kesedihannya pun bermanfaat bagi dia. Wa in fariha nafa'ahu. Apabila dia senang, gembira, itu pun bermanfaat bagi dia. Wa in qabada nafa'ahu. Apabila dia semangat, lemah, tidak semangat, ya, maka itu pun juga bermanfaat bagi dia. Wa in basata nafa'ahu. Apabila dia lagi semangat, dia pun itu pun bermanfaat bagi dia. Ya, sehingga apapun yang berkaitan dengan kecintaan yang terpuji tadi, semuanya baik, semuanya terpuji dan semuanya bermanfaat. Fahuwa yataqallabu fi manazil mahabbah wa ahkamiha fi mazidin wa ribhin wa qurbah. Sehingga orang ini tadi yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang cintanya terpuji, dia pun senantiasa pada posisi kecintaan, ya, beserta hukum-hukum yang terpuji, senantiasa mendapatkan tambahan, senantiasa mendapatkan keuntungan, senantiasa mendapatkan kedekatan dengan yang dicintainya. Sebaliknya, wal mahabbatun dharrah, kecintaan yang tercela, yang bermadarat, maka tawabi'uha wa atharuha kulluha daratun li sahibiha. Kembangan-kembangannya, akibat-akibatnya, pengaruh-pengaruhnya, hal-hal yang berkaitan dengan kecintaan itu, semuanya bermadarat bagi pelakunya. Mubaidatun lahu min rabbih, akan semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Azza wa Jalla. Kaifama taqallaba fi athariha, bagaimanapun juga keadaannya, orang itu berbolak-balik, ya, dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya. Wa nazala fi manaziliha fahuwa fi khasaratin wa bu'din. Dia senantiasa di dalam kerugian dan senantiasa di dalam posisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza sya'nu kulli fi'lin, dan ini kondisi keadaan dari setiap perbuatan. Ya, tawallada an ta'atin wa ma'siyah, yang muncul, yang bersumber dari ketaatan dan kemaksiatan. Fa kullu ma tawallada min ta'ah, maka setiap keadaan, perkara yang muncul dari ketaatan, fahuwa ziyadatun li sahibiha wa qurbah, maka itu merupakan nilai tambah bagi pelakunya dan merupakan kedekatan ataukah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita ini kan sedang taklim, ya kan? Yang namanya taklim itu kan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dikaji bukan masalah politik, yang dikaji bukan masalah hal-hal yang haram, tapi sesuatu yang dikaji adalah perkara-perkara yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Qadarullah ketika taklim kok ngantuk. Gitu ya, Mas, ya. Qadarullah ketika taklim kok ngantuk. Nah, ada yang dikeluh karena ngantuk, ada yang dikeluh karena takut ditanya, kan gitu. Alhamdulillah sudah berapa kali enggak ada pertanyaan. Ya kan? Qadarullah taklim ngantuk. Nah, kalau ditanya, "Mas, sampean tak suruh taklim, ya nanti ngantuk ya, dia dilihat sama teman-temannya gitu. Kan dia enggak mau. Oh, janganlah masuk ngantuk sih. Taklim ya semangat lah seperti masuk bola lah kan gitu. Gitulah, masuk taklim ngantuk. Tayyib. Tapi kodoloh, dia ikut taklim ngantuk. Ya kan? Ngantuk. Maka ngantuknya itu insyaallah. Ini insyaallah ya. Insyaallah bermanfaat bagi dia. Kenapa? Karena ngantuknya di tempat taklim. Berbeda kalau ngantuknya di tempat apa? Kemaksiatan. Iya apa enggak? Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan, maka itu juga baik. Sekarang sebaliknya. Wa kullu ma tawallada 'anil ma'siyah. Setiap perkara yang muncul dari kemaksiatan, yang muncul dari kecintaan yang tercela, kecintaan yang jelek, yang berbau maksiat, fahuwa khusranun li sahibihi wa bu'dun. Maka itu merupakan kerugian bagi pelakunya dan juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi dia duduk di tengah-tengah kemaksiatan. Karena saking capeknya dia pun ngantuk. Maka ngantuknya itu ya kerugian bagi dia. Ya kan? Sudah datang ke tempat maksiat niatnya penilai kejelekan. Ya kan? Capek-capek di situ enggak oleh apa-apa, enggak dapat apa-apa, ya kan di situ ngantuk gini, enggak dapat apa-apa. Nah, padahal tujuan dia ke situ menyaksikan kejelekan tadi. Kan rugi. Belum lagi ya dia mendapatkan apanya itu nilai dosa. Belum lagi dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ngantuknya dia di tempat kemaksiatan tadi apa? Kerugian, kejelekan. Berbeda halnya dengan ngantuk di majelis taklim tadi. Tapi jangan kemudian salah dengar. Ngantuk di majelis taklim itu pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu merupakan apa tadi? Kebaikan. Ya kan? Kemudian setelah itu setiap taklim pengin ngantuk ini ya. Wis piye carane ya gitu. Siang tidak qailulah, ya kan tidak istirahat sejenak. Wis pokoknya bagaimana supaya nanti pas taklim ngantuk ini. Gitu. Karena pernah dengar ngantuk ketika majelis itu qurbah, ya kan? Baik, bermanfaat. Ya, jangan sampai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 120 sampai 121 yang menjadi dasar bahwa setiap perkara yang muncul dari kebaikan, yang muncul dari ketaatan itu merupakan ketaatan, merupakan kebaikan. Dzalika biannahum la yusibum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bi amalin shalih innallaha la yuhdi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal tidaklah menimpa mereka dhoma'un, ya, rasa haus. Namanya perang itu kan beda dengan di tempat tinggal, di rumah. Nah, perang itu kan rela menahan lapar, rela menahan haus, kan gitu. Tayyib. Tidaklah seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla kemudian ya merasakan rasa haus. Wala nasab, rasa letih. Ya. Wala makhmasah, rasa lapar. Fisabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Wala yata'una mauti'an yaghidul kufar, dan tidaklah seorang memijakkan kakinya, ya kan? Memijakkan kakinya di sebuah tempat yang dengan sebab itu orang-orang kafir pun ya marah. Karena merasa daerah kekuasaannya sudah terinjak, terjamah musuh. Walayanaluna min aduwin nailah, dan tidaklah mereka berhasil menimpakan ya serangan kepada musuh kecuali semuanya tadi akan dicatat bagi mereka, bagi orang berjihad tadi sebagai amal soleh. Sebagai apa? Amal soleh. Kita Mas Hamam ya. Jadi misalkan Mas Hamam ini perang, ya kan? Jihad fisabilillah. Nah, dijadikan sebagai apa namanya itu pasukan khusus, gitu ya. Tayyib. Akhasul khusus, khususnya khusus seperti itu. Terdepan, senjata lengkap, ya. Kemudian apa namanya itu? Pokoknya taruhannya nyawa seperti itu. Nah, lah beliau ini supaya tidak terlihat oleh musuh, karena musuhnya banyak ini, senjatanya juga lengkap. Tayyib. Maka beliau ini sembunyi. Delik itu ya. Tayyib. Sambil membawa apa ya? Alat komunikasi itu ya, memberikan informasi ke pihak sana ataukah teman-teman. Nah, ada kesempatan nyerang, dan enggak ada kesempatan sembunyi anteng seperti batu. Padahal panas ini, panas hujan. Ya, beliau ini karena pasukan akhasul khusus, ya pasukan yang sangat-sangat khusus, ya seperti batu itu, hujan yang meneng, panas yang meneng gitu. Akhirnya mau gerak untuk minum pun ya enggak berani, khawatir musuh lihat. Menahan. Ini itu. Letih. Mau tidur khawatir ngorok musuh dengar, ya kan? Letih. Nah, merasakan rasa lapar. Padahal ada kantong makan tapi khawatir ya musuh tahu tadi. Lah itu. Ya kan? Seseorang berjihad fisabilillah. Kalau dia ditarik nih, Mas, kamu berperang tapi nanti kamu di sana lapar ya. Ya, milih lapar apa milih kenyang? Ya, tetap milih kenyang, ya kan? Tapi kodolo dia merasakan rasa lapar. Ya. Merasakan rasa lapar, capek, letih, haus. Tapi letihnya dia, hausnya dia, laparnya dia dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Amal, amal soleh. Berarti di akhirat insyaallah ya, insyaallah di akhirat ya dalam catatan amal itu lapar 100, letih 100, haus 100 kan itu kan lumayan. Iya kan? Mau kirimah. Mau. Baik. Ini apabila ya seseorang cinta kepada suatu yang baik, ataukah seseorang ya senang terhadap sesuatu yang baik, kemudian ada apa namanya tadi resiko-resiko yang harus dia tanggung, tetap bernilai kebaikan. Nah, walayanalu, kemudian apabila berhasil menyerang, maka serangannya itu sendiri dicatat poin sendiri 100. Dia berhasil menginjakkan kakinya di tengah-tengah musuh. Dalam keadaan musuh tidak tahu mana sih musuh saya itu, padahal kayak batu itu ya. Poin sendiri 100. Nah, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, kecuali Allah Azza wa Jalla akan catat bagi dia sebagai amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Ya mungkin ketika taklim perutnya melilit mungkin, yaitu sebagai nilai kebaikan tersendiri. Ya kan, datang dari rumah setiap jalan kaki dimudahkan jalan menuju jannah, di majelis taklim dapat ilmu, tambah kok melilit tadi lupa belum makan sore, itu poin sendiri, ya kan. Nah, ngantuk poin sendiri, capek pegel poin sendiri. Baik, nek sing sandaran enggak tahu ya. Ini bagi yang capek-capek, nek sandaran kan rada penak. Tayyib, seperti itu. Wallahu alam. Wala yunfiquna nafaqatan shaghiratan wala kabiratan, dan tidaklah mereka yang berjihad tadi mereka berinfak sedikit maupun banyak. walayaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka melewati lembah, ya, melewati lembah, illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, melainkan hal-hal ini tadi dicatat sendiri-sendiri pahalanya. Ya, dia memberikan nafkah, yakni bersedekah, kecil, banyak, sedikit, banyak, dicatat sendiri. Ya, dia melewati lembah, dicatat lagi kebaikan untuk dia. Nah, Allah Azza wa Jalla hendak memberikan balasan kepada dia lebih baik dari apa yang dia lakukan. Insyaallah muadzin belum datang ya. Belum ya? Tayyib. Kita selesaikan fa akhbara subhanahu fil ayatil ula, itu tadi dalilnya. Tadi dalilnya At-Taubah 120-121. Dalil apa? Dalil bahwa resiko-resiko akibat-akibat dari kebaikan itu bernilai kebaikan. Sekarang sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya. Fa akhbara subhanahu fil ayatil ula, pada ayat yang pertama, ini 120, ayat 120. Annal mutawallada an ta'atihim wa af'alihim yuktabu lahum bihi amalun soleh. Allah Azza wa Jalla beritakan pada ayat 120 tadi bahwa resiko-resiko akibat-akibat dari ketaatan mereka dan perbuatan mereka itu dicatat sebagai amal soleh. Tadi sudah kita sampaikan, lapar, letih, haus, itu dicatat poin-poin sendiri. Kemudian pada ayat yang kedua, yakni 121, masih dari surat Taubah, anna a'malahum as-solihah, amal-amal soleh mereka, allati basyaruha, yang mereka lakukan, yang mereka sendiri memilih untuk melakukannya, berinfak, ini kan pilihan mereka. Bukan kemudian tiba-tiba, wah berjaya kok tiba-tiba infak, kan enggak. Beda dengan lapar kan gitu, lapar kan tiba-tiba lapar kan gitu, beda dengan lapar kan enggak. Ya, jadi amal-amal soleh yang langsung mereka pilih sendiri itu dicatat poin tersendiri. Ya, dicatat apa? Poin tersendiri. Wal farqu bainahuma, sehingga perbedaan antara amal-amal yang ada pada ayat pertama dengan ayat yang kedua, annal awwal laisa min fi'lihim, bahwa resiko ataukah akibat yang ada pada ayat 120 itu bukan dari perbuatan mereka. Lapar, letih, haus, itu bukan dari perbuatan mereka, tapi itu hanya akibat dan resiko saja. Nah, fakutiba lahum bi amalan soleh, itu dicatat sebagai amal soleh. Wathani, pada ayat yang kedua, nafsu amalim, yang itu merupakan perbuatan mereka, mereka yang memilih untuk melakukannya, fakutiba lahum, itu pun dicatat sebagai amal soleh bagi mereka. Nah, faljata amal, kalau demikian terus bagaimana? Maka hendaklah orang-orang yang apa itu namanya itu binasa karena cinta, sampai ada apa itu namanya, mayat-mayat cinta atau bangke-bangke cinta itu ya, itu. Jadi mati karena cinta, tersiksa karena cinta. Perhatikanlah wahai yang tersiksa karena cinta dan mati karena cinta. Hadzal fasal, perhatikan pasal ini. Haqqa tamul, dengan perhatian yang sebenar-benarnya. Liya'lam, hendaklah dia faham, ma lahu wa ma 'alaihi, apa yang akan bermanfaat bagi dia dan apa yang justru akan berakibat jelek bagi dia. Penyair mengatakan, saya alamu yaumal ardi ayyabi du'atin abu'a wa indal wazni makana hasola. Kelak dia akan faham pada hari ketika catatan amalan dia disodorkan, ayyabi du'a, ya, perbekalan apa yang telah dia sia-siakan dulu di dunia. Dan dia juga akan faham ketika amalan ditimbang, ya, maka nahasola, apa yang sudah terhasilkan oleh dia, apakah amal kebaikan, ya, duduk ngantuk di majelis taklim itu mending, ataukah justru dia ya, terkantuk-kantuk di depan HP, di depan Android karena capeknya memegang game dan semisalnya. Fa nasallallahu assalamu alafiyah wa na'udzubillah min dzalik. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.